dari hati yang paling dalam ku dendangkan sebuah lagu temani sepi sejenak iringi nurani. Ada jarak di antara kita, selimuti sekian waktu telah tersita. Ingin ku hilang jarak terbentang, semoga datanglah kau kekasih dekat aku erat-erat. Jangan buang pelukku yang dulu, biarkan hujan turun basahi jiwa yang haus. Warna dirimu duhai permata, kau mimpiku. Aku tak bohong, seperti yang kau kira, seperti yang selalu kau duga. Pintaku kau percayalah, usah ragu. Datanglah kau kekasih dekat. Jangan campakkan pelukku yang tulus, biarkan hujan turun basahi jiwa yang kering. Jangan tutup dirimu. Dekat.